wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Iqadil Islam rahimani Allahu wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah, pemirsa TV Roja dan juga pendengar radio Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Senantiasa kita memuji dan bersyukur pada Allah atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan untuk kita semuanya, sehingga pada kesempatan Kamis pagi menjelang siang hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk mengikuti program acara atau kajian ilmiah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Ya'la Qurnadi Alsi Hafidhullah Ta'ala. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ikhwatul Islam, kembali kami hadirkan kajian ilmiah dari pembahasan kitab Al-Isbah Fi Bayani Manhajis Salaf Fi Tarbiyah Wal Islah, buah karya dari Syekh Abdullah bin Salih Al-Ubailan Hafidhullah. Dan pada kesempatan kali ini Ustaz telah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum kami mulai, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan Ustaz. Ahlan. Sehat Ustaz. Alhamdulillah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan dari perjumpaan di kesempatan Kamis yang telah lalu Ustaz ya. Iya. Insyaallah masih tentang bid'ah-bid'ah Ustaz ya. Iya. Dan ikhwatul Islam, bagi Anda yang ingin bertanya nanti silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita simak pelajaran dari Ustaz. Kepada Ustaz kami persilakan. Fadhil Ustaz. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan. Barusan yang saya sampaikan adalah khutbah al-hajah, khutbatu al-hajah. Dari lafaz atau dari kalimat innal hamdalillah sampai akhir tadi disebut dengan khutbatu al-hajah, khutbah hajah. Khutbah hajah ini adalah khutbah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hukumnya tidak wajib. Hukumnya kata ulama sunnah. Tetapi hendaknya bagi yang ingin menyampaikan ilmu atau yang berkhutbah atau dalam khutbah nikah, maka dianjurkan untuk menyampaikan khutbah ini. Dari kalimat innal hamdalillah sampai fa inna khairul hadithi kitabullah atau fa inna khairul kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Di dalam khutbah hajah ini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, dan sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha." Seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang baru. Karena apa kata beliau? "Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah." Setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Dan beliau katakan, "Wa kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat. "Wa kullu dhalalatin finnar." Dan setiap dhalalah itu dalam neraka. Dan khutbah ini ada dalam kitab-kitab hadis, ya, di antaranya di dalam Sunan An-Nasa'i, ya, disebutkan tentang khutbah ini. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu dari sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam ketika seseorang menyampaikan pelajaran atau khutbah atau kajian atau seperti yang saya katakan tadi dalam khutbah an-nikah. Khutbah an-nikah. Kenapa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini berulang-ulang kata ulama? Karena ingin tersikh, mengukuhkan makna yang terkandung dalam khutbah ini, ya, yang Rasul SAW ingin sampaikan kepada umatnya, kepada para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana diingatkan terus oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik kalam adalah kalamullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lawan dari sunnah adalah bid'ah. Oleh karena itu, kita umat Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam diperintahkan untuk menjauhinya. Diperintahkan untuk menjauhinya. Dan saya sudah jelaskan, ya, dalam memahami hadis-hadis tentang ini, hendaknya kita kembali kepada perkataan para ulama, ya, penjelasan para ulama, bagaimana secara ilmiah mereka menjelaskan hadis-hadis tentang masalah ini, menjelaskan tentang pengertian bid'ah, jenis-jenisnya, kaedah-kaedahnya, dan bahayanya, serta contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang tidak perlu ditakuti oleh kaum muslimin, karena Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam yang berkata demikian. Bahkan sebuah hal yang sungguh luar biasa di zaman Umar bin Khattab, ya, ada seorang Yahudi, ya, yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ada yang mengatakan Yahudi ini adalah Ka'ab bin Ka'ab al-Ahbar yang masuk Islam setelah di zaman masuk Islam. Ya. Beliau itu berkata kepada Umar bin Khattab sebuah ayat dalam kitab Al-Quran. Kalau seandainya turun kepada orang-orang Yahudi, niscaya akan dijadikan sebagai hari Id, hari perayaan, ketika mereka tahu kalau ayat ini, ya, turun kepada orang-orang Yahudi, maka hari turunnya itu akan dijadikan, yakni hari perayaan kaum Yahudi. Ya. Umar bertanya, ayat apa itu? Yahudi berkata, ayat yang ada dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Yang pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Ya, dan telah kucukupkan, ya, ni'matku atas kalian. Wa raditu lakum al-islam madina, dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian. Dan Umar setelah itu berkata, kami lebih tahu kapan ayat itu turun, di mananya, dan seterusnya. Ternyata ayat itu turun di hari Jumat dan di hari Arafah, yang mana kaum muslimin itu melakukan ibadah yang besar di hari Jumat, merayakan, ya, karena disebut oleh ulama hari Jumat adalah Idul Usbu'. Idul Usbu' itu artinya hari Id pekanan yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ayat ini dirayakan terus, ayat yang mulia ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Oleh karena itu, sebuah perkataan yang sangat besar yang kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, pantas kalau ditulis dengan tinta emas. Ini perkataan Imam Malik rahimahullah. Beliau berkata, ya, bahwa kata beliau, man ibtada'a fil Islami bid'atan ya roha hasanah, barang siapa yang melakukan bid'ah, ya, satu bid'ah saja, bukan banyak, ya, satu bid'ah kata beliau, yang dia anggap itu baik, يروها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. Maka orang tersebut telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Mengkhianati risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Beliau berkata, karena Allah Subhanahu wa taala yakni berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Ya, Imam Malik berkata, baca kalau mau firman Allah Subhanahu wa taala ini. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Jadi Islam ini telah sempurna. Dan beliau setelah itu berkata, فما لم يكن يوم إذن دينا فلا يكون اليوم دينا. Yang pada hari itu bukan bagian daripada agama, maka pada hari ini juga bukan bagian daripada agama, bukan daripada din. Karena din Islam sudah sempurna. Ya. Ini yang dipahami oleh Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Darul Hijrah, ya, Imam Ahlul Madinah, Imam di Madinah, dan ini juga yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya seperti Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ikuti, ittiba, jangan berbuat hal yang baru yakni bid'ah, faqad kufitum, itu sudah cukup. Kemudian Huzaifah bin Yaman, sahibu sirri Rasulullah SAW, ya, pernah berkata, "Kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW fala ta'abbaduha." Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka jangan lakukan. Subhanallah. Ini termasuk sunnah tarkiyah. Kemudian Ibn Umar juga berkata demikian. Dan semuanya yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi sekali lagi, kalimat bid'ah ini bukan sesuatu yang ditakuti, tetapi hendaknya kita kaum muslimin belajar apa itu bid'ah. Belajar dan membaca. Membaca dari kitab para ulama, bukan hanya dengar. Bukan hanya dengar dari perkataan-perkataan orang atau ceramah yang sepotong-sepotong, tidak. Kalau kita ingin mengetahui hakikat daripada bid'ah, maka mari kita membaca kitab-kitab para ulama. Kitab yang paling bagus yang ditulis tentang masalah ini adalah yang ditulis al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam. Ikhwati fillah rahimani yarkumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas kaidah yang baru. Ya. Di sini ada di halaman 225, jadi Al-Qa'idatul Rabi'atu Wal-Thalathun, tentang in anna darara ahlil bid'i alal muslimin qad yakunu a'zama min darari al-kuffar. Bahaya yang ditimbulkan oleh ahlul bid'ah bisa jadi lebih bahaya, lebih besar daripada yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir. Ini kaidah disebut oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala di kaidah yang ke-34. Beliau menyebutkan dua ayat Al-Quran. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 204. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَّدُ الْخِصَامِ. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia itu menarik hatimu, yu'jibuk. Allah Subhanahu wa taala berkata, ada orang yang ucapannya itu membuat kamu tertarik. Kemudian Allah katakan, wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbihi, dan dia pun mempersaksikannya kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang ada di hatinya. Ya. Wallahu wa huwa alladul khisam. Allah berfirman, padahal dia adalah orang, yakni penentang yang paling keras. Ya. Ayat yang mulia ini diturunkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, yakni sebenarnya ini turun tentang orang munafik. Tetapi ada kemiripan antara sifat orang munafik dengan ahlu al-bidah. Ya. Kita akan bahas ayat yang mulia ini. Ya. Allah berfirman, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara manusia ada yang ucapannya itu membuat kamu takjub, menarik hatimu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Retorikanya yang indah, retorikanya yang bagus, ya. Yang masya Allah, orang tersihir. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, di antara manusia ada yang ucapannya membuat hatimu tertarik, kau takjub, ya. Padahal Allah tutup ayat ini, ya, wa huwa aladul khisam, padahal orang ini penentang yang paling keras. Penentang yang paling keras. Nah. Di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan ayat yang mulia ini. Kata beliau, yang pertama, la yanbaghi, ya, tidak sepatutnya seseorang, ya, an yabtar bi zawahiril ahwal. Yani seseorang jangan tertipu dengan zahirnya, yani zahir manusia, zawahiril ahwal, yani. Apa itu maksudnya? Kadang orang ucapannya bagus, baik, masya Allah, mazharnya bagus, ya. Padahal orang ini kata Syaikh Thaimin rahimahullah paling kafir. Hatinya paling kafir, ini paling ingkar, ini atau hatinya penuh dengan kekafiran. Nah ini. Allah berfirman, "Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya." Di antara manusia ada yang ucapannya itu membuat kamu takjub, membuat kamu yakni takjub dan ya menarik, menarik hatimu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berkata, وَكَذَلِكَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ فِعْلُهُ. Di antara manusia juga, selain ucapannya, perbuatannya. Perbuatannya membuat kaum menjadi takjub, menarik. Perbuatannya baik, bermanfaat, dan seterusnya. Ya? Nah, ini kebaikan. Tetapi ketika hatinya memendam kekafiran, maka tidak boleh kita tertipu. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah ingatkan bahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Kemudian di antara faedah dari ayat yang mulia ini juga adalah dia sampai bersumpah, wa yashhadullah ala ma fi qalbihi. Ya, dia sampai bersumpah tentang apa yang dilakukan itu betul. Kan gitu. Mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala. Maksud mempersaksikan Allah itu di antara penafsirannya kata ulama wa yahlif billah. Bersumpah mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia di atas al-haq. Di atas kebenaran. Dengan retorika. Dengan ucapan-ucapan yang indah. Dengan hiasan-hiasan perkataan. Dan seterusnya. Ya, sehingga manusia percaya, manusia tertipu. Ya, berapa banyak ya, orang yang penampilannya menarik tetapi membawa kesesatan. Ini yang harus diperhatikan oleh kita. Kemudian di antara faedah yang kita ambil dari ayat yang mulia ini, kata Syekh Utsaimin, al-isyaratu ila dzam al-jadal. Yani jidal itu tercela. Jidal itu tercela. Berdebat dalam masalah agama itu bukan sesuatu yang terpuji, tetapi tercela. Ini diambil dari kata apa? Wahyu aladul khisam, aladul khisam. Ya, orang yang paling menentang, suka berjidal dalam urusan agama. Dan al khusumat fil ghalib la yakunu fiha barakah. Pertentangan, perdebatan yang harus diperhatikan oleh kita semua. Pertentangan, perdebatan tentang masalah agama biasanya kebanyakannya tidak ada keberkahan. Ya. Oleh karena itu saya ingatkan kepada semuanya, para pemirsa sekalian dan para pendengar semua, hindari perdebatan-perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Tidak ada keberkahan. Ya. Ma fi barakah. Ya, al-khusumat fil ghalib, bahwa pertentangan, perjidalan dan seterusnya biasanya tidak ada keberkahan. Ini yang disebut oleh ulama. Ini yang bisa kita ambil dalam ayat yang mulia ini. Tinggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Ya, yang tidak ada manfaatnya. Bahkan dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abghadur rijali ila Allah al-alad al-khusm." Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling keras, orang yang suka berdebat, menentang. Artinya apa? Menentang kebenaran. Liyudhida bihil haq. Dia berjidal untuk menghancurkan al-haq. Untuk menutupi nilai-nilai kebaikan. Untuk menjauhkan manusia dari tauhid, menjauhkan manusia dari sunnah, menjauhkan manusia dari al-haq. Dengan jidalnya, dengan lisannya, ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah. Oleh karena itu, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, "Wa ma min insan fil ghalibi u'tiya al-jadal illa hurrima barakatul 'ilm." Barakatul 'ilm. Tidak ada seorang pun yang diberikan jadal atau suka berdebat melainkan akan diharamkan dari mendapatkan keberkahan ilmu. Ya. Banyak ilmunya tapi enggak berkah. Adapun orang yang menginginkan al-haq, ya. Orang yang betul-betul mencari al-haq, maka dia akan menerima al-haq. Tidak akan berdebat. Tidak akan banyak menjidal. Karena al-haq itu tidak membutuhkan perjidalan. Al-haq jelas. Al-haq jelas, ya. Nah, ini di antara yakni apa yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Kemudian juga ulama mengatakan bahwa dalam ayat yang mulia ini isbatu ilmillah bima fi sudur. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang disimpan di dada-dada manusia. Dari ayat yang mulia ini. Lihat. Yakni wa yushhidu Allah ala ma fi qalbihi. Allah katakan wa huwa al-ladul khisam. Ya. Oleh karena itu, tidak aneh ketika ada orang-orang munafik datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berkata, "Nashhadu innaka la Rasulullah." Kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Allah bantah langsung. Di surat Al-Munafiqun, Allah berkata, "Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluhu, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun." Allah itu tahu kau rasulnya. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik yang datang kepada engkau itu, wahai Muhammad, adalah orang-orang yang dusta. Lakadzibun. Allah tahu apa yang ada di hati manusia. Ya. Ini. Terkadang ada orang yang baik-baik di muka, buruk di belakang. Ya. Ini. Yang terjadi oleh karena itu, Allah yaktar al-insan. Seseorang tidak boleh tertipu dengan keadaannya ini. Dengan ucapan yang indah, perkataan yang baik, perbuatan yang kelihatan baik, padahal orang ini adalah orang yang yakni menyimpan kemunafikan, menyimpan kesesatan atau ingin membuat kerusakan. Baik. Kemudian Allah berfirman di surat At-Taubah 47. Law kharaju fiikum ma zadukum illa khabala. وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. Artinya, jikalau mereka keluar berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan menambah kekacauan. Dan mereka itu bergegas di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan. Sedangkan di antaramu ada orang-orang yang suka mendengarkan perkataan mereka. Allah katakan di ayat yang mulia ini, wa fiikum samma'una lahum. Di antara kalian ada orang-orang yang suka mendengarkan perkataan mereka. Wallahu 'alimun bizzalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Maha mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Qala Syekhul Islam. Syekhul Islam berkata, wa daf'u baghi haula'i wa udwanihim ya'ni ahli al-bid'ah ala dhalika wajibun ala al-kifayati bi ittifaq al-muslimin ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء يعني ابتداء. Beliau berkata rahimahullahu ta'ala, mencegah yani kezaliman mereka ya, yani ahlul bid'ah, hukumnya wajib alal kifayah, hukumnya wajib kifayah bittifakil muslimin, bittifak al muslimin, ini menurut yani kesepakatan kaum muslimin ya. Walaula man yukimuhu Allahu lidaf'i darari ha'ula lafasadad din. Kalau bukan karena ada orang yang Allah tegakkan ya, untuk yakni mencegah kemudaratan mereka itu, maka agama ini akan rusak. Lafasada ad-din ya. Kemudian kita lihat wa kana fasaduhu a'zam min fasad istila'il aduwi min ahli al-harb. Kerusakan yang ditimbulkan oleh ahlul bid'ah itu lebih besar daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh musuh. Yani ketika musuh istila menguasai sebuah negeri muslim misalkan ya, dari orang-orang yang kafir harbi misalkan, maka kita lihat mereka itu merusaknya dari si dunia, bukan merusak dari sisi akidah. Rusak dari sisi akidah dan yang lainnya itu mengikuti setelah itu. Ya, maka di sini dikatakan fa inna haula'i idastawlaw lam yufsidul qulub. Mereka itu kalau menguasai tidak merusak hati. Ya, tidak merusak keyakinan, tidak merusak pemikiran dan seterusnya. Ya. Illa taba'a, kecuali yakni datang setelahnya, kecuali datang setelahnya. Wa amma ulaika fahum yufsiduna al-quluba ibtida'an. Tetapi ahlul bid'ah ini merusak hati langsung, rusak hati. Nah. Kemudian kita lihat wa qala hadha ma'a amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi qitalihim fil ahadits sahihah. Ya, ini bersama perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi mereka dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Wa ma ruya min annahum syarru qatla tahta adimis sama khairu qatilin man qataluhu. Ya. Ada hadis sahih ya. Adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah seburuk-buruk orang yang terbunuh di atas langit ini. Ya. Dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah yang terbunuh oleh mereka. Ini. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dalam Jami'nya dan yang lainnya. Ya. Annahum syarrun 'ala al-muslimin min ghairihim. Mereka itu lebih bahaya, lebih syar ya, terhadap kaum muslimin daripada selain mereka. Fa innahum lam yakun ahadun syarran al muslimina minhum. Nah, tidak ada seorang pun yang lebih bahaya terhadap kaum muslimin daripada mereka ya. Nanti dicontohkan sama ulama seperti kaum Khawarij, kaum Mu'tazilah ya, Jahmiyah dan yang lainnya. Bahkan mereka mirip seperti orang kafir sama orang munafik yani. Ketika mereka berkuasa, enggak segan-segan mereka bahkan membunuh kaum muslimin. Membunuh kaum muslimin. Dalam paragraf terakhir dibahas masalah itu. Yani tidak segan-segan mereka membunuh kaum muslimin. Dalam keadaan yakni mereka kalah, mereka sedikit. Kaum muslimin yang baik-baik itu banyak. Ilmu tersebar. Mereka seperti orang munafik. Ya. Ya rahmukallah. Mereka seperti orang munafik. Nah ini. Artinya menyembunyikan kesesatannya di hati mereka. Jadi ketika mereka menang, mereka berkuasa, tidak segan-segan mereka membunuh kaum muslimin, memenjarakan kaum muslimin dan seterusnya. Beda dengan ahlu sunnah. Ketika dalam keadaan ahlu sunnah sedikit, ya, ahli bid'ah banyak, ahlu sunnah tidak ada tuh yang namanya yakni mudahana. Ya, mudahana. Yang ada mudarat. Mudarat. Tetap menampakkan al-haq. Menampakkan al-haq sambil yakni bersabar atas musibah yang menimpa mereka. Ya, sesuai dengan apa yang dicontoh oleh Nabi Muhammad SAW. Beda dengan Khawarij, Syiah dan seterusnya. Ketika mereka sedikit, mereka pakai taqiyah. Taqiyah. Pura-pura sama kaum muslimin. Ya. Padahal menyembunyikan di hati mereka kekufuran. Nah itu. Nah ketika mereka banyak, ya, maka yakni kaum muslimin, kaum mukminin yang berada dalam sunnah Rasulullah SAW, ya, mereka melakukan penganiayaan, bahkan tidak sengaja-sengaja sampai membunuhnya. Sama seperti perbuatan orang-orang kafir. Ketika orang-orang kafir ini banyak, mereka mengintimidasi kaum muslimin. Tapi ketika kaum muslimin itu banyak, mereka hidup tenang di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu ulama bilang sifatnya itu hampir sama seperti mereka, yushbihun al-kuffar. Ya. Nah, kita lanjutkan. Lal yahudu walan nasara. Bahkan lebih ngeri daripada, lebih buruk daripada Yahudi dan Nasara. Tapi ini jangan salah paham, ya. Yani jangan disalahpahami, ini dari sisi bahayanya. Adapun dari sisi yakni kebaikannya tentunya ada, ya. Tentunya orang Islam lebih baik daripada orang Yahudi dan Nasara. Fa innahum kanu mujtahidina fi qatli kulli muslimin lam yuwafiqhum. Ah, mereka itu punya ijtihad. Ijtihadnya ketika membunuh setiap muslim yang tidak sesak, yang tidak sama dengan mereka, mereka bunuh itu karena hasil ijtihad. Mustahillina lidima'il muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin. Wa amwalihim, dan merampas harta mereka, menghalalkan harta mereka. Wa qatli auladihim, dan membunuh anak-anak mereka seperti yang dilakukan oleh mereka ini, Khawarij, ya, Syiah dan seterusnya. Ya. Lihat sejarahnya di zaman yakni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bagaimana seorang wanita dibedah perutnya, diambil anaknya dan dibunuh. Wal'iyadzubillah. Ya. Mukaffirina lahum. Mengkafirkan kaum muslimin. Enggak ada orang Islam kecuali kata mereka kafir, kecuali kita. Kita ini enggak kafir. Nah, itu. Nah, semuanya kafir. Nah, jadi mudah mengkafirkan. Ya, dan ini mudah mengkafirkan sifat ahlu al-bid'ah. Wakanu mutadayyinina bidzalik. Wakanu mutadayyinina bidzalik. Mereka melakukan hal itu karena apa? Karena menganggap merupakan bagian daripada keyakinan mereka, akidah mereka. Ya. Li'idhami jahlihim wa bid'atihim al-mudillah. Karena kebodohan mereka yang besar, yakni, dan karena bid'ah mereka yang sesat, ya, jadi sangat besar bid'ah mereka, ya. Jadi inilah di yang bisa kita baca bahwa kemudaratan yang ditimbulkan oleh mereka terkadang lebih berat, lebih besar daripada kemudaratan yang ditimbulkan orang-orang kufar, oleh orang-orang kafir, ya. Wallahu a'lam bishawab. Anda kira cukup sampai sini, karena waktunya kita terbatas, ya, kita gunakan untuk tanya jawab. Barakallahu fiik. Fiik barakallahu, Ustaz. Terima kasih atas penjelasan yang begitu bermanfaat yang Ustaz sampaikan untuk kami di kesempatan siang hari ini. Semoga yang singkat ini dapat menambahkan khasanah ilmu kita. Selanjutnya, ikhwatul Islam, kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung, baik itu via telepon maupun pesan singkat. Kami tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda yang sesuai dengan apa yang telah Ustaz sampaikan di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dari Rijal, Singkawang, Kalimantan Barat. Silakan, Pak. Begini, Ustaz, kita tidak boleh mendahului kata perkataan Allah atau Rasulnya. Dan juga tidak boleh taat kepada makhluk, makhluk bermaksud kepada Allah. Misalnya begini, Ustaz, ada sepasang ingin walimahan pada Allah, orang tuanya memakai musik, Ustaz. Nah, apakah itu termasuk darurat? Maksudnya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik. Kita tidak berbicara masalah musiknya karena sudah paham ya. Terima kasih pertanyaannya, Masya Allah. Untuk Pak siapa tadi? Dari Singkawang ya? Iya. Nah. Alhamdulillah bahwa Bapak tadi subhanallah menyampaikan sebuah ucapan yang sangat besar ya, sangat baik, sangat indah, bahwa kita tidak boleh mendahului perkataan Allah dan Rasulnya, ya, dan tidak boleh juga kita memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ketika seseorang dihadapkan dengan dua hal antara makhluk dan Allah, tentunya kita mendahulukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, ya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita bicara ya, dengan perkataan yang bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya. Kemudian la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Dalam urusan apa saja? Dalam urusan apa saja? Ya. Kita harus mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah siapkan surga. Bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah siapkan masyaallah surga yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi barang siapa yang yakni ingkar kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala murka dan Allah siapkan neraka. Ya. Ayat itu. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam berkata, setiap umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau, yang enggan. Ya. Kemudian kata para sahabat, siapa yang enggan itu? Rasul SAW berkata, man ata'ani dakhala al-jannah. Ya. Barang siapa yang taat kepadaku, kata Rasulullah SAW, dia akan masuk surga. Ya. Dan barang siapa yang memaksiatku, kata Rasulullah, memaksiatiku, maka dia adalah orang yang enggan masuk surga. Enggak mau masuk surga. Ya. Kalau misalkan bertentangan, ada misalkan anak ya, ingin menikah, walimahan. Kemudian anak tersebut ingin pernikahannya, acara yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara menikah yang islami ya, walimahnya islami, tidak dibarengi dengan acara-acara maksiat ya, di antaranya tadi misalkan musik, bahkan sebagiannya naudzubillah ya, musiknya musik yakni aurat di situ dibuka aurat dan seterusnya, juga joget la haula wala quwata illa billah. Jadi seandainya bertabrakan seperti itu, ya, orang tua pakai misalkan pakai musik acaranya, nanggap ini nanggap itu misalkan gitu, maka anaknya enggak boleh taat sama orang tuanya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, tidak ada taat dalam makhluk kepada makhluk dalam bermaksud kepada sang pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita harus taat kepada orang tua. Harus dan wajib. Enggak boleh durhaka. Durhaka ini adalah perbuatan dosa. Ya. Bahkan dosa paling besar hukukul walidain setelah syirik. Ya. Yakni durhaka kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, ya. Ketika siapapun ya memerintahkan perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketaatan. Tidak ada ketaatan. Nah, bagaimana caranya? Caranya dimusyawarahkan baik-baik, ya, solusinya dimusyawarahkan baik-baik agar acaranya tersebut acaranya berkah, kan gitu, datang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, bilang saja ini kita dalam rangka juga bersyukur, ya, mendapatkan pasangan, dan sampai bersyukurnya kita ini malah mengingkari nikmat Allah. Kasih tahu bahwa kalau sesuai dengan acara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya, maka diharapkan dari keberkahan hidup, ya, diharapkan dari kebaikan, diharapkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ya. Dan untuk anak tersebut harus bersabar, ya, karena memang, ya, terkadang pendidikan orang tua dengan anaknya beda, ya. Orang tuanya misalkan dari kecil tumbuh dewasa sudah tua, berada di atas apa, berada di atas hal yang memang dia nggak tahu kalau musik itu haram, nah, itu jadi dengan munakosa didiskusikan lagi baik-baik, kasih tahu dan seterusnya, mudah-mudahan Allah mudahkan pernikahannya, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, khususnya untuk Bapak Rizal di Singkawang. Semoga bermanfaat dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan kali ini. Berikutnya telepon yang kedua kami angkat kembali, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Di Tangerang, Pak. Silahkan Ibu. Saya mau bertanya, ini hampir sama kayak pertanyaan Bapak tadi. Saya mau nanya, kalau misalnya tua yang sebenarnya dalam agama udah tidak sah lagi hikmah. Ibu mohon maaf, suaranya itu tidak bisa kita dengar dengan jelas. Agak sedikit dikeraskan suaranya Ibu, ya, dekatkan dengan gagang teleponnya. Silakan Ibu. Halo? Ya, silakan Bu. Ya, gimana dengan orang tua yang udah tidak boleh sah lagi karena udah tidak sah suami istri? Tapi karena orang tua itu memperjuangkan hak anak, karena orang tua laki-lakinya itu mempunyai istri lebih dari satu. Karena rumah yang ditempatnya sama rumah yang udah diniatkan untuk anak lagi istri pertama ini dijual, ini dibagi untuk istri yang lain. Gimana itu pendapat kausal? Apakah ulangi bisa Bu? Kalau kurang jelas suaranya, takutnya salah jawab. Iya. Ya, jadi gini Pak Ustaz. Jadi ada orang tua, iya, suami istri lagi. Orang tua? Tapi halo? Udah di kelas 3 gitu. Suaranya ya, mati. Coba Ibu Ustaz agak. Nah, ya. Ya itu masih enggak kedengaran sama saya. Iya Ibu, mohon maaf. Ibu, mohon maaf ya Ibu, diulangi lagi Bu. Silakan Bu. Enggak kedengaran saya. Iya. Pak Ustaz. Iya. Silakan. Iya. Ada perempuan. Perempuan. Ada sepasang mantan sepasang suami istri gitu sudah cerai. Tapi masih serumah. Masih serumah. Iya. Iya, terus. Karena istrinya itu tidak mau hartanya dibagi. Karena istrinya tidak mau hartanya dibagi sama istri yang lain. Terus? Niatkan untuk anak-anaknya. Karena untuk anak-anaknya, terus? Ya, dari awal sebelum nikah sama itu yang lain. Istri yang lain. Itu tapi mereka nggak berjima, tapi tetap di rumah aja. Nah, karena udah diniatkan rumah itu untuk anak-anaknya dari awal sebelum nikah sama istri yang lain gitu. Gitu Pak. Gimana kalau seorang perempuan itu memperjuangkan seperti itu Pak? Nggak, dia nggak ke pengadilan, karena kalau ke pengadilan kan pasti disuruh bagi dua gitu Pak. Anak-anaknya lemah-lemah gitu Pak. Boleh nggak Pak? Assalamualaikum. Bisa diulangi. Saya jadi dengar. Pertanyaan Ibu tadi gimana seperti ini Ustaz. Jadi ya, sepasang suami istri sudah bercerai. Akan tetapi si suami istri tidak pisah rumah, tetap di situ. Dengan alasan si istri untuk mempertahankan supaya rumahnya tidak dibagi dengan istri-istri yang berikutnya. Itu Ustaz. Cuman tidak berjimat dalam hal tersebut. Apakah wanita yang seperti ini tetap tinggal situ walaupun sudah cerai untuk mempertahankan rumah ini biar enggak dibagi dua untuk di pengadilan kalau cerai kan ya Ustaz. Itu dibolehkan dalam agama atau tidak Ustaz? Iya. Itu intinya itu Ustaz. Intinya gitu ya. Iya. Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala ba'd. Iya. Suami istri bercerai. Kemudian masih tinggal satu rumah, ya, walaupun tidak berjima, ya, tayyib barakallahu fik. Pertama gini, hendaknya kita atau bapak tersebut dan orang tadi dikasih tahu tentang fikih perceraian. Ya, fikih perceraian. Cerainya yakni berapa kali gitu. Apakah sudah talak tiga atau belum? Tadi Anda enggak tahu tuh, ya. Enggak disebutkan ya, talak tiga atau belum. Ya, ini. Kalau seandainya misalnya belum cerai, belum talak dua atau tiga, atau masih talak satu, masih talak dua, kan gitu, belum talak tiga, kalau saya bisa sarankan kembali, balik lagi, rujuk, rujuk, ya, karena talak itu ada dua, ya, talak roj'i dan talak bain, ya. Kalau talak roji itu talak yang kita masih bisa kembali satu dua nih, kita bisa kembali, bisa kembali. Kalau talak bain sudah tiga tuh, ini namanya bain bainuna kubra, bain bainuna kubra. Kalau sudah talak tiga, kalau sudah talak tiga nih, si wanita tidak boleh dinikahi oleh suami ini. Kecuali wanita ini sudah nikah lagi sama laki-laki lain, berhubungan, cerai, baru boleh kembali. Nah, adapun talak, yakni talak roj'i, satu, dua, maka ahsan kembali. Itu lebih baik. Wasulhu khair. Ya, yakni sulhu itu lebih baik. Nah, kalau misalkan kembali, dilihat, apakah masih masa iddah atau di luar masa iddah? Kalau masih dalam masa iddah, masih masa iddah, maka langsung rujuknya. Rujuknya langsung, bilang suami saya mau kembali ke anti, dan jadi rumah tangga lagi seperti biasa. Dimana kalau sudah lepas dari iddah, keluar dari masa iddah. Kalau sudah keluar dari masa iddah, ya, maka ulama bilang ini sudah masuk bain. Tapi bainnya bainuna sughra. Bain bainuna sughra. Kalau yang talak tiga itu bain bainuna kubra. Bain yang kubra. Kalau masih talak satu, dua, dan masih dan sudah keluar dari masa iddah, bain bainuna kubra namanya. Bain juga tapi sughra. Ya. Nah, gimana kembalinya? Kembalinya kata ulama binikahin jadid. Nikah baru, mahar baru, kan gitu. Kalau saya bisa sarankan kembali lebih bagus, lebih baik kan. Karena ada anak-anak lebih baik kan gitu. Iya. Nah ini kalau misalkan bisa kembali, ya, ya bersabar dengan suaminya yang punya istri lagi, itu lebih baik, ya, daripada berpisah, ya, lebih baik bersabar. Nah, kemudian misalkan tetap kekeh nggak mau, nggak mau, yakni tidak mau apa namanya? Tidak mau rujuk lagi. Mm-hmm. Ya. Kemudian dia tetap tinggal di situ. Itu dikembalikan kepada suami. Yeah. Kalau suaminya enggak apa-apa tinggal di situ. Enggak masalah. Ya. Tapi menjaga hijab, jarak, apalagi kalau tingkat 2. Ada tuh kejadian ya di Saudi. Suami istri cerai. Cerai karena ngelihat anak-anak dan seterusnya, ya. Si suaminya bilang sudah tidak apa-apa, nanti di atas, ya, saya di bawah, gitu. Dan itu salah satu termasuk mengamalkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tansawul fadla bainakum, wala tansawul fadla bainakum." Janganlah kalian melupakan al-fadl, yani al-fadl ini kebaikan, keutamaan di antara kalian. Bagaimanapun juga suami istri yang sudah hidup lama berdua, ya, suami pernah berbuat baik kepada istri, begitu juga istri pernah berbuat baik kepada suami, ya. Walaupun sudah cerai, nggak boleh saling merupakan kebaikan. Ini ajaran Islam, subhanallah, sangat indah, ya. Jangan melupakan kebaikan di antara kalian. Jangan sebagian kita kalau sudah cerai, istri saya bejat. Istri saya gini, itu enggak boleh. Begitu juga si istri enggak boleh mengatakan suami saya gini, sudah cerai. Dia bilang, suami saya baik, itu istri saya dulu Masya Allah baik, ngasih manfaat dan seterusnya. Kan gitu. wala tansawul fadla bainakum. Nah, kembalikan ke masalah tadi, kembali ke masalah tadi. Kalau misalkan si suaminya enggak apa-apa dia di situ, maka itu enggak apa-apa. Tetapi kalau misalkan itu adalah hak atau harta suami. Mm-hmm. Itu harta suami. Istri di situ punya anak, nah, supaya tidak jatuh kepada istri-istri yang lain. Uh-huh. Ya, ini enggak boleh. Nah, apalagi kalau misalnya suami meninggal nih. Mm. Suami meninggal. Mm. Itu rumah dibagi rata. Semuanya dapat istri. Semuanya dapat. Anak-anaknya juga dapat. Istri. Anak-anak. Iya, dapat. Mm. Karena itu adalah hak daripada apa namanya? Istri-istrinya siapa? Bapak tersebut. Ya, dibagi dengan rata, dengan adil. Kalau tidak, dia berdosa. Boleh misalnya. Boleh mengambil harta hak orang lain, karena istri itu ketika dia sudah jadi seorang istri, si fulan punya hak dan kewajiban yang sama. Iya. Punya hak dan kewajiban. Seseorang misalkan punya suami, punya istri. Nikah lagi dengan istri yang dengan wanita lain. Ya, sama hak dan kewajibannya, cuma memang perempuan yang masuk baru enggak boleh merasa lebih daripada yang pertama, karena kan dia punya fadlu sabak. Lebih lama, lebih duluan kan gitu. Ya jangan istilahnya, istilah kita mah apa ya? Istilahnya jangan nyelutak kalau bahasa Cirebon gitu. Kata songong bahasa. Iya. Kepada istri yang pertama kan gitu. Ya saling mengerti, saling itu insyaallah lebih baik ya, lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Kami bacakan satu lagi usahan singkat, Ustaz, ya. Fadol. Terakhir, Ustaz, ya. Iya. Dari pertanyaan dari Ibu Tini dari Cianjur yang bertanya. Saya mau tanya bagaimana kalau orang itu tidak tahu kalau yang dia kerjakan itu merupakan perbuatan bid'ah, Ustaz. Dan karena perasaannya itu ini benar aja gitu, Ustaz. Setiap sholat dia bertobat. Apakah tobatnya akan diterima, Ustaz? Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Pertanyaan sangat bagus sekali. Ya. Pertanyaan sangat-sangat bagus tentang masalah bid'ah. Ya. Orang melakukan perbuatan bid'ah. Tapi dia tidak tahu, alias jahil. Tidak tahu kalau itu perbuatan bid'ah. Bagaimana hukumnya? Terus kesananya apakah dia dapat pahala? Kemudian kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah tobatnya diterima? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Dan bagus sekali. Ya. Tentang orang tersebut, orang yang melakukan bid'ah karena jahil. Anda sudah singgung dalam beberapa kali kajiannya. Orang awam. Awamun nas, saudara kita, melakukan perbuatan bid'ah. Atau bahkan kita. Kan itu. Dengan dasar ketidaktahuan. Hukumnya tidak mengapa, bahkan tidak berdosa. Karena apa? Karena ma'zur, ada uzur. Uzur bil jahl. Dan ulama bilang pendapat yang paling kuat, la asin, ghairu asin, tidak berdosa. Karena dia bodoh. Karena dia bodoh. Ya. Tetapi apakah amalnya diterima? Ini masalah. Amalnya diterima tidak, dapat pahala tidak? Jawabannya tidak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Hadis yang kelima kalau antum lihat di Arba'in Nawawiyah, dikatakan wa fi riwayatin lil Muslim, dalam sebuah riwayat milik Imam Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Lihat, Rasul yang mulia alaihi wasallam mengatakan, orang yang beramal tidak ada contoh dari kami, ya, kata Rasul, mardud, tertolak. Makanya, kalau kita melakukan perbuatan, atau salah satu di antara kita melakukan perbuatan yang tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, tentunya dalam urusan agama, fi amrinya dalam urusan agama, bukan masalah dunia nih, ya, dalam urusan agama, ya, kita nisbatkan ke Islam, ini kita tidak dapat pahala. Maka tertolak, karena tertolak. Sabda Rasul tertolak, ya. Nah, itu. Jadi, ini yang harus kita pahami. Tetapi kalau kita mengatakan dia berdosa dan seterusnya, ini hukumnya lain juga tadi sudah saya jelaskan, kan? Kemudian, ya, ini yang harus kita ingat adalah, ya, hadis yang mulia ini ya harus kita pahami dan hafalkan betul-betul. Nah, itu. Adapun orang yang mendakwahkannya sudah tahu ini bid'ah didakwahkan, nah, baru ini berdosa. Baru ini berdosa. Dan ini di antara yang saya baca dari fatwa para ulama, sebagian ulama tentang masalah orang awam yang melakukan perbuatan bid'ah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah ini yang harus kita pahami betul-betul. Jangan sampai melakukan bid'ah, jangan sampai kita ngomong bid'ah semua dibid'ahkan ya. Ini pemahamannya enggak benar kan itu. Oh, ini roja, ini radio, ini TV ini bid'ahkan semuanya. Kalau membid'ahkan mereka berarti mengatakan semua masuk neraka. Kita semua orang, kita semua kaum muslimin sedunia masuk neraka misalnya gitu. Kata siapa yang berkata demikian? Enggak ada. Itu sebuah buhtan. Sebuah apa namanya buhtan itu? Yakni fitnahan, kebohongan ya, yang dinisbatkan oleh mereka-mereka kepada para dai sunnah, khususnya radio dan TV ini nih. Kan gitu. Walanda tidak perlu tafsir, perlu penjelasan. Makanya saya katakan, jangan takut kita mengucapkan bid'ah dan sebagainya. Ini ada lafadznya. Dan dijelaskan dengan penjelasan yang benar dari para ulama. Itu. Ya. Ini yang harus kita pahami. Ya. Dan alhamdulillah dengan pertanyaan tadi, ya, saya kira terakhir ya. Ya. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan perintahnya dan meninggalkan larangannya, dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah di atas sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam. Dan saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiksat, jazakallahu khairan. Terima kasih atas waktu yang Ustaz luangkan untuk menyampaikan kepada kami pelajaran yang bermanfaat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk, baik itu dari pesan singkat maupun telepon. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan untuk Ustaz sekeluarga dan kesehatan, serta kita diberikan kesempatan kembali untuk berjumpa dengan Ustaz di Kamis yang akan datang. Ikhwatul Islam, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, terima kasih atas kerendahan hati Anda dengan sabar menyimak kajian pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan pahala untuk kita semuanya, kemudahan untuk kita memahami dan mengamalkan ilmu tersebut. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hada khalqullah. Inilah ciptaan-ciptaan Allah. Allah memerintahkan kita untuk mentadaburi alam, memperhatikan alam semesta, mengambil ibrah dan pelajaran. Hada khalqullah fa aruni madza khalaqal ladina min dunihi balidh dhalimuna fi dhalalin